Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa dukungan SBY di YouTube untuk pilkada langsung adalah pendapatnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, bukan sebagai Presiden. Menurut dia, hasil DPR akan diakomodir oleh pemerintah, walau sejatinya Presiden bisa menolaknya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Agung Pambudi. Pak Agung, apa komentar Anda tentang fenomena ini? Ya, ada beberapa hal. Satu, kalau bicara soal situasi politiknya ya, bahwa ini sudah sangat terang benderang hanya lebih politiking gitu menurut saya. Kenapa saya katakan itu? Ini tidak lepas dari hasil pilpres. Karena dari posisi pemerintah sendiri, beberapa saat sebelum keputusan MK, itu sudah sangat jelas tidak ada konsep untuk pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Tapi sudah sangat firm, tegas dari sisi pemerintah bahwa pemilihannya itu tetap berdasarkan pemilihan langsung oleh rakyat gitu. Pasca keputusan MK tiba-tiba berubah total gitu. Itu kan satu indikasi yang sangat kuat bahwa ini tidak lepas kaitannya dengan politiking hasil dari respon dari hasil pilpres yang sudah semua orang terang benderang tahu bahwa koalisi quote-unquote merah putih itu yang kemudian ingin mencoba melihat, mencoba memposisikan dirinya dua hal setidaknya. Satu, kalau mereka memilih pemilihannya dilakukan melalui DPRD, maka mereka sudah berhitung bahwa di daerah-daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia akan lebih banyak kemungkinan memenangkan sebagai kepala daerah dibanding jika dipilih langsung oleh rakyat, yang pertama. Yang kedua, ini juga untuk menunjukkan start awal mereka bahwa mereka sudah mencoba menunjukkan taringnya bahwa mereka adalah oposisi terhadap pemerintahan yang akan datang di bawah Jokowi JK ini. Saya rasa itu dari sisi politik prosesnya ya. Nah, kemudian kalau kita melihat secara substantif gitu, secara substantif tentu saya rasa semua sudah menyatakan ya, dan saya tidak berbeda dengan itu, bahwa ini kalau akan dikembalikan kepada pemilihan oleh DPRD, suatu kemunduran yang luar biasa. Karena patut kita catat bahwa pemerintahan dalam kepemimpinan SBY ini ketika mendapatkan apresiasi dari dunia internasional, itu juga diantaranya dan terutama juga karena proses demokratisasi yang sudah berjalan melalui pilkada langsung gitu. Nah, ketika itu kemudian tidak diteruskan, dikembalikan ke arah model pemilihan perwakilan melalui DPRD, itu kan sama saja menegasikan segala prestasi yang sekarang selama ini sudah dicapai gitu. Itu satu. Yang kedua, ya kita semakin kesini dalam 10 tahun terakhir kan, meskipun dengan berbagai catatan plus minusnya masih banyak juga yang minus, tapi dari sisi kedewasaan masyarakat untuk memilih, dari sisi kedewasaan masyarakat untuk berpolitik, menentukan pilihan politiknya, saya ingin mengatakan bahwa sudah semakin meningkat begitu. Maka dalam konteks itu yang ingin saya katakan adalah bahwa rakyat Indonesia sudah siap dan sudah terbukti untuk menentukan pilihannya secara langsung begitu. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat aspek implikasinya nanti ketika sudah ditentukan hasil pemilihan. Pembeda yang jelas antara kepala daerah yang dipilih oleh langsung oleh rakyat dan dipilih oleh DPRD tentu pada akuntabilitasnya. Meskipun dua-duanya demokratis, tetapi bisa demokratis, tetapi pasti secara obvious kita bisa mengatakan ketika dipilih secara langsung, pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepala daerah itu langsung kepada rakyat. Maka dia dalam hal itu keleluasaannya akan menjadi lebih lebar, apapun misalnya tantangan dari DPRD atau para politisi dari partai-partai politik, itu akan dia coba timbang dengan kekuatan rakyat yang mendukungnya. Itu yang menjadi fokusnya. Jadi, dia akan quote-unquote mengabdi kepada rakyat. Lain cerita ketika kalau dia dipilih oleh DPRD. Nah, di situ akuntabilitasnya, meskipun DPRD juga wakil yang dipilih oleh rakyat, tapi akuntabilitasnya akan terdistorsi satu institusi yang disebut DPRD itu. Gitu. Dan lebih cilaka lagi ketika itu terdistorsi dalam vested interest individu-individu untuk kepentingan-kepentingan non-pembangunan seperti kepentingan-kepentingan rent seeking dan lain sebagainya itu. Jadi dalam beberapa berbagai pertimbangan itu, saya rasa nggak ada kata lain ya, memang udah jelas mestinya pemilihan melalui langsung. Kalau orang mengatakan efisiensi, terkait dengan efisiensi, apa? demokrasi terlalu mahal untuk ditimbang hanya dari sisi seberapa besar duit yang dikeluarkannya. Artinya tentu dalam mengelola pemerintahan, efisiensi itu menjadi sangat penting karena itu duit rakyat dan juga harus dipertanggungjawabkan. Dan barangkali memang lebih besar official dana resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah ketika pemilihan langsung dibanding kalau pemilihan melalui DPRD. Iya, tetapi apakah sebanding ataukah apakah worth it begitu? Kalau kemudian hanya untuk itu kemudian dikorbankan gitu. Demikian Wakil Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Agung Pambudi. Saya Wendy Lim.